إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم يا ربنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا يا ربنا أصلح لنا شؤوننا يا ربنا أصلح لنا شؤون قلوبنا يا ربنا أصلح لنا شؤون قلوبنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مدبر القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fawaidul fawaid dan anak minta ikhwan sekalian agak maju ya biar bisa lebih dekat lagi, maaf ya, maju sedikit. Jadi kayak kok kejauhan kayak kurang enak. Kajian fawaid al-fawaid dengan tema kali ini adalah abdu bainal jannati wan nar, seorang hamba berada di antara surga dan neraka. Al-abdu bainal jannati wan nar, pilihan itu hanya dua, imma jannah, imma nar. Jadi semua orang ada, tidak ada orang yang tidak meyakini keberadaan jannah dan nar. Dan dari yang meyakini adanya jannah dan nar, tidak semuanya akan masuk jannah. Dan dari orang-orang yang masuk jannah, tidak semuanya langsung masuk ke jannah. Al-abdu bainal jannati wan nar. Al-abdu itulah kita, seorang hamba, hamba. Al-jannah surga, an-nar neraka. Dikatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, ini simpel sekali. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendalaman materi insyaallah. Fa innal 'abda 'ala janahi safarin imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ini kalau misalnya kita hafalkan langsung bisa loh. Fa innal 'abda 'ala janahi safarin imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ya. Gampang. Ya. Fa innal 'abda, sesungguhnya hamba ala janah safar. Hamba itu berada di atas kepakan sayap perjalanan. Ala janah. Makanya wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Wakhfid yaitu rendahkanlah janah. Janah itu seperti sayap. Nah, itu ketika orang tua kita atau ketika kita terutama ketika sudah sampai 40 tahun. Wakhfid lahuma, pada orang tua kita dari sekarang, rendahkan janah sayap kita. Adzul, ketundukan, minar rahmah, dari rahmat. Jadi rahmat itu, kasih sayang itu ibarat sayap. Kenapa? Karena sayap itu yang kita lihat, biasanya induk burung menaungi anak-anaknya dengan sayapnya. Rahmat. Nah, kita memiliki rahmat, kasih sayang kepada orang tua kita. Waqfid lahuma janahadzul min rahmat, sayap kasih sayang. Nah sekarang, fa'innal abda ala janahi safarin. Sesungguhnya hamba berada di atas sayap safar, sayap perjalanan. Dan sayap tersebut sedang terbentang. Kalau misalnya tidak sedang terbentang, maka tidak dikatakan ala. Nah, ala janahi safarin, terbentangnya sayap tersebut. Nah, terbentangnya sayap itu menunjukkan sedang terbangnya ia. Makanya sedang safar. Makanya ini sedang safar. Abd itu pasti dalam keadaan safar. Safar itu berjalan. Perjalanan. Ya, berarti al-abd itu musafirun. Hamba itu adalah musafir. Beda antara safar, rihlah, dengan mashi dan tamasha. Safar itu bedanya dengan rihlah apa? Rihlah itu memang berjalan, bisa dekat, bisa jauh. Tajawul, tajawul itu jalan-jalan. Rihlah itu perjalanan baik dekat atau jauh, namun dengan tujuan yang sementara. Ya kan? Dengan tujuan yang sementara. Nah, biasanya untuk tujuan yang menghibur. Setelah itu selesai. Jadi seperti untuk mengisi waktu kosong. Rihlah. Jadi bukan tujuan. Rihlah itu tidak sedang pergi ke tujuan sementara itu. Nah. Adapun mashi, mashi itu berjalan. Berjalan aja. Antum berjalan tanpa tujuan pun disebut mashi. Berjalan. Walking. Ya. Ada juga tamasya. Tamashi, ya, tamasya dari kata tamasya. Ya. Tamasya itu lebih entertaining dibandingkan dengan rihlah. Lebih entertaining. Ya, tamasya itu adalah kalau bahasa Jawanya melaku-melaku gitu. Jalan-jalan tok gitu. Eh, buat ya ngabuburit atau tamasya biasa. Ya. Bertamasya. Nah. Tapi ada yang namanya safar. Safar itu beda dari semuanya. Safar itu ada tujuan. Baik itu tujuan perbuatan, mau apa yang dilakukan nanti, atau tujuan tempat. Harus. Nah, ketika seseorang pergi jauh, tapi dia nggak tahu mau kemana, ini bukan safar. Walaupun seperti safar, tapi karena dia nggak tahu tujuan yang mana, ini bukan safar. Nah, maka orang yang tidak mengetahui kemana perginya dia kelak, maka dia orang yang safar, namun tidak memahami hakikat dari apa yang sedang diperbuat sekarang. Oleh karena itu, orang yang tidak ke yaumil akhir condong pikirannya, maka dia itu nggak ngerti apa yang dilakukan sekarang. Oleh karena itu, orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Orang-orang kafir itu yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Akibatnya apa? Wa naru mathwal lahum. Mereka apa? Yaqulun mangan. Yatamatta'un penak-penakan. Kama ta'kulul an'am. Sebagaimana binatang-binatang ternak makan. Nah, binatang ternak itu enggak ada tujuan. Binatang ternak enggak tahu dia dalam safar. Kenapa? Karena memang enggak tahu tujuan. Sing penting mangan turun lek dah gitu. Ya kan? Binatang. Nah. Tapi bedanya wan-naru mathwallahum, neraka tempat kembali nanti, tempat tinggal mereka nanti untuk orang-orang kafir ini. Loh kok beda, kenapa kok an'am enggak di bedanya akal. Akal itu adalah manatut taklif. Manatut taklif berarti poin mengapa adanya pembebanan akal. Akil balir. Nah, itu hukuman. Hukuman akibat tidak mengetahui tujuan. Jadi neraka adalah hukuman bagi yang tidak mengerti tujuan. Ya kan? Wal innal abda ala janahi safar. Itu ngertiin dulu, kita tuh dalam safar. Dari kalimat ini itu kita bisa banyak furu' dan cabang-cabang realitas yang bisa kita sembuhkan dengannya, dengan izin Allah. Kita dalam safar kan. Cobaan ada enggak sekarang? Ujian banyak. Musibah banyak. Kesakitan, kesulitan, kekurangan. Wala nabluwannakum la la ta'kid. Nun la nabluwannakum, nun ini nun ta'kid yang sakit, ya kan? Berat, berarti benar-benar dah nabluwannakum pasti akan diberikan bala, ujian. Bisayin dengan syai. Ketika Allah katakan bisayin, ya berarti sebenarnya ujian kita itu enggak seberapa. Makanya jangan terlalu melebih-lebihkan ujian yang ada. Tapi hadapi dan kembali kepada Allah. Bisayin minal khawfi, dari rasa takut. Waljur, lapar. Ya. Wala nabluwannakum bisayin minal khawfi waljur. Wa naqsi minal amwal, ekonomi. Wal aulad, hubungan keluarga. Ya kan? Anak-anak. Wa thamarat, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Tapi apa? Apa solusinya? Wabashiri sabirin, solusinya sabar. Solusinya sabar. Nah, solusinya sabar. Coba misalnya kita lihat. Mungkin kalau misalnya kita lihat, berapa ada orang bisa hampir. Udah di rukiah, hilang. Datang lagi pasukan. Di rukiah, hilang, datang lagi. Akhirnya putus asa. Aduh, gimana ini, gimana? Nah, tenang, ini ujian. Itu banyak orang, kenapa? Banyak orang habis kena lagi terus bertanya berputus asa. Iya benar sakit, benar gak enak. Tetapi ingat, walana beluwannaku. Pasti terus akan ada. Ya, akan ada ujian. Kenapa? Karena sedang safar. Ada enggak orang safar tuh tiba-tiba sehat enak gitu? Enggak ada. Safar itu nisfun minal azab. Setengahnya azab pasti ada. Oke, ketika kita tahu kita ala janahi safarin. Oke, ya. Ada pasti ada azab, ada bala pasti ada. Nah, kita tahu itu pemetaan pikiran untuk orang-orang yang masih bersedih. Ketika kita masih dalam safar, kita harus tahu ini safar. Ketika dikatakan safar, tempat yang kita pijak sekarang, pemandangan yang kita pandang sekarang, aroma yang kita endus sekarang, suara yang kita dengar sekarang, getaran yang kita rasakan sekarang, semuanya sifatnya sementara. Yang telah kita akan meninggalkan itu semua. Atau akan berganti dengan yang lain, kemudian silih berganti, sampai tujuan. Nah, itulah hakikat safar. Harus tahu tujuan. Kalau orang bersafar tanpa tahu tujuan, maka tidak mungkin ia akan ke tempat yang benar. Enggak mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perbekalan safar ketakwaan itu ibadah. Tujuan kita di sini, bagaimana tujuannya kita di hidup? Ibadah, nanti sampai ke tujuan. Tapi kalau misalnya kita enggak ibadah, enggak berbekal, makanya safar kita jauh enggak? Ala sab'i samawat, surga, baik, jauh banget. Tapi waktu kita pendek, maka pergunakan waktu. Oleh karena itu, idza arafa bu'das safari ista'adda. Jika seseorang mengetahui jauhnya tujuan perjalanan, pasti dia bersiap-siap. Ya enggak? Kecuali kalau misalnya paling ke Bogor, enggak usah siap. Paling ke Rawabambu, rumah di Poltangan, enggak usah siap-siap. Nah, paling kajian tematik enggak usah bawa apa-apa. Karena safarnya enggak jauh. Kalau kita tahu safarnya kita mau ke surga, dan kita tahu surga itu jauh, maka pasti kita bersiap-siap. Isti'adat. Oke, kata Pak Ulama, isti'adat liyaumir rahil. Bersiap-siap di hari rihlan nanti, bergantian hari, yaitu hari kiamat. Ya, itu safar. Kita sekarang masih dalam safar. Sehingga apa yang kita punya sekarang itu apa yang kita punya ketika safar, yang nanti kemudian bisa habis. Tetapi ada hal yang tidak akan habis insyaallah. Yaitu apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal habis. Ya, enggak bakal habis, tak terbatas. Ya, makanya kita bilang ajrahum gimana? Ada hisab enggak? Maksudnya tanpa hitungan, maksud tanpa batasan, Allah enggak akan kasih. Nah itu, apa yang ada di sisi Allah. Makanya terus selalu disebut wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada yang awal yaitu dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih bakal everlasting. Karena akhirat itu bukan safar. Oleh karena kita katakan apa bedanya baka dan fana? Dari bahasa Arab baka dan fana. Fana itu ibarat fina. Baka itu adalah bako. Nah, ketika dikatakan apa istilahnya fana, fina itu halaman, latar rumah, depan, depan rumah, ya kan? Kebun, taman, depan rumah doang. Dan dunia itu khadratun huluah, hijau yang manis. Ya, kalau kita hanya berpatut pada taman itu saja, kita nggak bakal masuk, ya kan? Kita tinggal di situ, nggak bakal masuk. Itu fana. Sesuatu yang fana itu sesuatu yang sementara. Sebenarnya bukan itu tujuan. Tujuan kita tuh bukan depan rumah. Tujuan kita masuk ke rumah. Dan asalnya kita manusia itu di surga. Nah, kayak tujuan kita surga. Okay. Kemudian baqa. Nah. Di surat Al-Kahfi ada wal baqiyatus shalihat. Nah, yang baqa ini, flasting baqiyat. Tapi baqiyah itu bisa jadi bukan baqiyah ya, baqin, baqa. Baqiyah itu bisa artinya sisa. Sisa disebut sisa karena dia yang selalu ada atau dia masih ada. Enggak. Iya, kalau misalnya kita ngabisin without kemudian makan, ada sisa. Ya ini yang masih ada, ini masih ada, akan ada. Baqin. Baqiyah. Kita membeli sesuatu 100 ribu, kembaliannya berapa? Change-nya berapa? Misalnya 50 ribu. 50 ribu udah hilang belum? Yang sisa apa? Yang baka di sini, yang bako, yang tinggal tetap aja kan? 50 ribu. Inilah yang kita miliki. Nah, kemudian bako juga aslinya artinya secara bahasa adalah tinggal. Tinggal di sini yaitu bersakan di situ. Tetap di situ. Itu bako. Subut. Sabit. Bako. Bakin sabit. Sehingga disebut alam baka. Yaitu alam. Ya sisa. Maksudnya sisa akhiran. Yaitu itulah tinggalnya kita di sana. Nah, tinggalnya kita di sana bertempat. Itu alam baka. Itu beda baka dengan. Nah sekarang ala janahi safarin berarti kita alal fana menuju kemana? Imma ya kita menuju ke al baqa. Nah al baqa itu imma ila jannah imma ila nar. Mau baqa di mana? Baqa ya apa tadi? Tinggal. Mau tinggal di mana? Tinggal di jannah atau tinggal di nar? Ya pilih. Nah pilihan tersebut sesuai dengan tadi. Dia tahu atau enggak dia disafar. Kalaupun dia tahu, seberapa banyak perbekalan dia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit. Bekalnya cuma itu doang, takwa. Dan takwa itu menyeluruh sebagaimana dalam hadis marfu yaitu Abu Hurairah dan lainnya. Jadi ditanya, apa sih ketakwaan itu? Kamu lihat ada duri-duri, kamu lewatin gimana caranya supaya tidak tertusuk duri? Fa innal 'abda 'ala janahi safarin imma ilal jannah imma lan nar. Oke, ada isyarat juga. Ini juga kalimat ini istinbat juga dari surat Al-Insan. Inna hadainahu as-sabil imma syakira wa imma kafura. Dalam surat Al-Insan ini awal-awal itu ada dua lafal kafura dan kafura. Kafura tanpa alif di antara kaf dengan fa langsung kafur. Kafur itu lafal faul mubalaghah. Nah, mubalaghah itu menunjukkan nanti ini. Kita tafsirkan dulu. Jadi inna sungai kami hadainahu sabil. Kami telah memberikan petunjuk berupa sabil. Sabil di sini para ulama berikhtilaf. Ada yang berpendapat sabil dimaksud di sini adalah hidayah irsyad, yaitu bahwa ini Islam loh, ini kufur loh. Udah. Ada yang berpendapat dari ulama mufassirin sabil di sini adalah rahim, celah untuk menuju ke maluan kemudian keluar. Itu sabil. Pendapat Ibnu Abbas. Dan itu yang lebih sahih insyaallah karena sesuai dengan konteks. Baik, baiklah kita pegangnya itu. Atau kita pegang sabil di sini maknanya irsyad. Baik, baik, irsyad. Pengajaran. Sekarang apakah pada tahu Islam, pada tahu Islam sebenarnya ada agama Islam. Inna hadainahu sabil. Udah kemudian ya. Diberi petunjuk. Baik. Imma syakiran. Imma dia bersyukur dengan diberi petunjuk itu. Apa kalau misalnya diberi petunjuk, orang bersyukurnya gimana caranya? Bang, syukurnya belum cukup. Tapi dengan amal. Ya kan? Harus. Misalnya ini Islam, harus beramal dia. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Wa imma kafura. Kenapa kok di sini syakir itu dengan isim fa'il biasa, tapi kafura dengan mubalaghah? Bukan imma syakira wa imma kafira. Why? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala apa menjelekkan benar-benar orang kafir ini. Kenapa? Udah dikasih ini malah kufur gitu loh. Makanya jelek banget ini. Ya. Itu tadi kalau misalnya kita tafsirkan sabil dengan makna irsyad, pengajaran, pemberitahuan, i'lam. Tapi kalau misalnya sabil kita maknai dengan jalan keluar dari rahim. Imma syakira, imma dia bersyukur ketika besar karena dia sudah dilahirkan dengan selamat. Wa imma kafur, imma dia itu kufur banget. Enggak tahu diri banget. Enggak tahu diri, imma tahu udah ditunjukkan jalan keluar dari rahim. Andai misalnya enggak ada jalan keluar. Sampai ibunya besar ini. Ya. Nah, itu dua, imma syakir, imma kafur. Nah, dua ini kemudian Allah tampilkan ayat berikutnya reward untuk mereka berdua. Ganjaran untuk mereka berdua. Apakah ya apa yang didapatkan oleh syakir, apa yang didapatkan oleh kafur? Allah dahulukan untuk orang-orang kafur. Innalil kafirina. Apa? Apa habis itu? Salas. Hah? Salasila wa'a. Apa ini apa ya suratnya? Ah, inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ir. Apa inna atadna? Kami telah menyediakan, mempersiapkan. Baik. Lafal atadna menunjukkan bahwasanya jannah dan nar sudah ada. Itu ibarat kita sekarang mau safar ke Bandung. Orang di Bandung sudah mempersiapkan buat kita. Ya. Sekarang kalau misalnya kita selama safar itu pakainya busuk, ya, kemudian bodo amat lah nanti Bandung, bodo saya mau bertamu. Ketika orang Bandung yang lihat, ih ini orang nggak cocok rumah saya. Inna a'tadna. Kami telah mempersiapkanmu. Lil kafirina untuk orang-orang kafir. Salasin rantai-rantai. Wa aghlal belenggu-belenggu. Wa sa'ira api nyala-nyala. Jadi bukan hanya sekadar pembakaran, namun penyiksaan dengan alat lain. Nah, jadi ayat ini keras banget ya. Satu ayat ini keras banget sebenarnya. Ya, itu bayangkan silsilah itu rantai kemudian lahirnya kemudian sebenarnya di surat Al-Haqqah, khudhuhu faghulluh, ambil dia, tarik dia, summa jahimah suluh, cemplungkan neraka, summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluh. Kemudian buat dia terrantai dengan silsilah, zar'nya bentangannya itu 70 hasta. Dan wallahu a'lam. Itu gara-gara apa? Kufur, la yu'minu billahil 'azim, dan medit, pelit, bakhil, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, karena tidak sedekah, tidak memberikan zakat. Oleh karena itu sangat kontrak dengan kata Nabi, ittaqun nar, ittaqin nar walau bi syiqqit tamrah. Bentengilah diri kamu dengan neraka walaupun dengan sekelopak sebatas sebuah kurma. Karena sedekah itu bisa insyaallah melindungi juga. Amalan sedekah melindungi dari api neraka. Nah, ketika kita safar, tentu kita juga harus berakhlak dengan orang-orang yang di samping kita. Ya kan? Sedekah. Menjadi penguat. Insyaallah. Ya. Tadi itu inna tadana lil kafirina salasila wa ghlala wa sa'ira. Itu untuk kafura. Bagaimana untuk syakir? Apa? Syakir di sini kemudian disebut oleh Allah dengan julukan lain, al-abrar. Dalam ayat lain, innal abrar lafi na'im. Dalam lain, inna kitabal abrar lafi 'illiyin. Nah, innal abrar, orang-orang yang berbuat baik, bir, berbuat baik. Ini menunjukkan mereka itu berbuat, bukan sekadar bersyukur ngomong aja, enggak. Ada perbuatan, abrar. Yashrabun, mereka apa? Minum. Min ka'si. Dari seperti piala gelas besar dan indah itu. Dan semoga Allah Taala memberikan ana dan antum semua insyaallah di surga di ka'san. Kana mizajuha kafura. Yang mana mizaj, imtizaj itu artinya campurannya. Kafur, kafura di sini bukan kaporit. Bukan. Wallah alam mana enggak tahu ya, mungkin Kang Asep enggak tahu apa emang. Pokoknya wallah alam enggak bisa dikiaskan dengan keindahan surga lah yang di dunia. Kafura. Entah. Makanya diterjemahkan kalau misalnya di terjemahan-terjemahan tuh lihat air kafur, air kafur, air kafur ya. Atau kalau di sekarang ini kefir-kefir gitu ya. Mungkin ya, wallah alam. Tapi nanti tentu saja ya. Yang mana juga akan dikasih khamar dan khitamuhu misk. Ya. Yang kemudian dalam safra itu kan kita dianjurkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Kita bukan bergegas ayo cepat mati bukan gitu. Maksudnya tanafus di sini bukan ayo ayo kematian, ayo bunuh diri enggak. Falyatanafas di sini, tanafus di sini fil a'mal. Dalam amalan-amalan dalam safar. Iya. Karena kenapa? Kenapa kok yang kenapa dimaksud di sini kok tanafus di sini di bukan cepat-cepat mati bukan, tapi berlomba dalam amalan, memperbanyak dan memperbagus kualitasnya. Kenapa? Karena kalau kita mencari mati aja, enggak memperbanyak amal, sebenarnya kita enggak tahu kapan mati. Kapan sampai kita enggak tahu. Jadi udah masalah nyampe kapan itu nanti apakah pasti nyampe. Sekarang itu jangan mikirin nyampainya kapan. Tapi pikirin apa yang kita lakukan sekarang. Itu tanafus ini maksud. Makanya kata ulama, kalau misalnya antum melihat ada orang yang lebih hebat dari antum dari segi ilmu, antum tandingi dari segi lain. Akhlak, sedekah, senyum, muamalah baik dari manusia. Kalau antum melihat, oh ini muamalah bagus banget, akhlaknya bagus banget manusia, lebih dari akhlak saya, ya kita harus memperbaiki akhlak. Ada hal lain, ilmu kita cari dari zikir. Karena setiap manusia itu ada masing-masing kecondongannya. Nah, ketika dia tahu kecondongannya kebaikan di situ, maksimalkan di situ. Ya. Maksimalkan sampai dia menjadi contoh yang terbaik untuk kita. Kita tuh udah ketahuan Safar sekarang udah ketahuan kita ke jannah atau neraka, Allah udah tahu. Kan? Udah tahu. Nah, terus kemudian ditanya Rasulullah, "Lalu kenapa? Lalu apa gunanya?" Lalu apa gunanya Rasulullah kalau misalnya udah ketahuan? Apa kata Rasulullah? "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Semuanya itu dipermudah untuk apa dia ciptakannya. Kalau kita diciptakan ke surga, Allah akan mempermudah kita ke surga. Tapi itu juga dengan hatinya ini, taklif di sini, hati itu mau enggak ke surga. Kalau kamu mau azam, akan dimudahkan. Dengan tawakal, faiza azamta, fatawakkal ala Allah. Makanya kata orang, idza sadaqal azmu, waduhati subul. Atau waduhas sabil. Idza sadaqal azm, waduhas sabil. Artinya apa? Jika azammu benar, jalan itu akan menderang anda. Tapi kalau azammu sebenarnya setengah-setengah, enggak bakal ada. Enggak bakal ada jalannya. Karena apa? Setengah-setengah. Kalaupun ada, berat. Ya. Makanya kalau kata orang Inggris ya, di versi Sinar Dunia ya, when there is a will, there is a way. Idza sadaqal azm, waduhas sabil. Itu ya maknanya itulah mutaqariban ya. Ada maksudnya di situ. Kalau memang kamu benar berazam, jalan itu ada. Tapi cara untuk membuat jalan itu tampil itu enggak dengan sendirinya tampil itu enggak. Ada cara. Caranya bangun. Oke, kita juga mengatakan kalau kamu punya keinginan kuat, kamu kan nggak punya keinginan kuat. Namun keinginan kuat itu tidak mendorong kamu untuk dia mulai. Sebenarnya keinginan kamu nggak begitu kuat. Paham nggak? Nggak begitu serius amat lah keinginan. Kamu punya serius pengen gini, tapi nggak keseriusan itu tidak mendorongmu untuk dia mulai dan bermunajat minta sama Allah. Sebenarnya nggak serius-serius amat kamu. Nggak serius-serius amat. Hanya sebenarnya orang yang sholat nggak jelas, kayak mulai enggak mau, itu sebenarnya hidupnya enggak serius-serius amat ya. Hidupnya itu memang suffernya itu suffer-suffer. Suffer awam. Ya. Anak ini Masya Allah, anak pengen nanti insya Allah jadi alim, ahli tafsir. Apa yang mau? Pasang status banyak. Insya Allah dalam waktu berapa tahun mau jadi ahli tafsir, misalnya. Tapi malam boro-boro tidur terus setiap malam nggak ada bangunnya, sholat juga terlambat dan sebenarnya nggak serius itu, malah ditakutkan riya sebenarnya. Jadi kadang bisa jadi menuturkan harapan di hadapan orang memang membangkitkan motivasi, namun di sisi lain juga dia takutkan membangkitkan sikap ujub sebelum terjadi yang terharap. Itu melalui umur kita. Lebih baik ujub setelah keterjadian dibandingkan ujub sebelum keterjadian. Belum lo jadi udah bangga duluan lo, kan? Gimana udah jadi dan gak bakal jadi. Tetapi kalau misalnya diimbangi penceritaan harapan kepada makhluk, diimbangi dengan atau diawali juga dengan penceritaan atau penghikayatan asa terhadap khaliq, itu insya Allah itu yang namanya sidqul azm. Idza sadaqul azm waduhas sabil. Kalau azamnya benar, bakal qiyamul lail antum. Atau minimal lah kalau misalnya enggak kuat qiyamul lail karena jadi kuli misalnya 5 waktu lah habis salat ngomong sama Allah. Itu sedekah azam. Ya Allah, azam saya beneran nih. Azam saya beneran ya Allah. Bilang sama Allah. Nah, sabil itu baru menjadi wadih setelah kita minta. Baru menjadi wadih. Sebelum kita minta, itu samar-samar, kita cari sendiri. Makanya orang-orang yang mengandalkan diri sendiri dalam mencapai asa, itu dia dalam perjalanannya itu bingung sebenarnya. Mau sini, kok udah susah, sini gagal lagi, sini gak. Tapi kalau misalnya dia minta sama Allah, dan Allah beri taufik misalnya, oh sudah, jalan terus. Kalau rintangan, yakin ini dia Allah yang rintangan, sabar. Jalan terus. Sampai kemudian, dia berhasil. Dan ternyata di perjalanan dia mati duluan. Dia bisa dapat pahala sesuai dengan pahala yang dia inginkan. Seseorang bisa aja dapat niatan jihad padahal mati ala firasyihi, mati di atas tempat tidurnya, tapi niatnya benar. Bisa. Ya. Imma ila jannah wa imma ila nar. Fa idza tala umruhu ya wa hasuna amaluhu kana tulu safarihi ziyadatan lahu fi husulin na'imi wal ladzati. Fa idza, kalau misalnya tala umrihi, tala umruhu, kalau misalnya umurnya itu tala, jalan tol itu kenapa jalan tol? Karena panjang. Iya. Kalau misalnya di Inggris apa tol itu tinggi, ya karena panjang. Tinggi itu karena panjang. Mau tinggi gemuk atau tinggi kurus tetap aja panjang, kan? Tala umruhu, panjang umurnya. Kalau misalnya umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, apanya? Serta mulia. Panjang umurnya serta mulia. Jika umurnya panjang serta mulia, maksudnya di sini hasuna amaluhu, amalannya api, ya, bagus amalannya. Kalau misalnya umur panjang amalannya bagus, nah itu gimana? Panjangnya umurnya, ya, karena tulu safarihi, maka panjangnya safarnya, karena umur itu safar, umur itu available time. Ya, umur itu waktu yang disediakan untuk perjalanan. Ya. Maka tulus safari, perjalanan panjangnya itu adalah ziyadatan lahu, penambahan untuknya, fi dalam hal apa? Husulin na'im. Husul, mendapatkan kenikmatan wal ladzah, dan kelezatan. Jadi biarpun umur panjangnya semakin lezat, semakin lezat, semakin nikmat, semakin nikmat. Bacaan mana? Oke. Kita pengen umur kita panjang pasti. Ada yang pengen nggak panjang umurnya? Atau entahlah mau panjang atau enggak? Gak jelas. Kalau anak pribadi, anak pengen panjang umur dan amalannya hasan. Antum sebenarnya kalau misalnya masih muda nih, Allah antum tuh bersyukur sekarang udah Allah sadarkan menuju kajian. Apalagi kalau Allah sadarkan antum bisa mengajar. Masih muda. Walaupun ketika muda tentu banyak hal yang orang-orang gak bakal terima. Masih kecil, masih bakal banyak halangan. Tapi terus. Safari terus. Amalnya bagus. Ya. Terus. Nah. Karena masa muda itu modal. Kalau misalnya dari masa muda sudah ditarbiahkan dalam kebaikan, insya Allah kedepannya terus. Jadi umur bakal panjang, amalannya terus mengalir. Kayak ketika muda itu usahakan, apa kelebihan saya sekarang? Apa kelebihan saya sekarang? Harus diketahui kelebihannya apa? Nah, kalau misalnya ketahuan kelebihannya apa, maka dia maksimalkan di sisi itu. Maksimalkan di sisi itu. No matter what, gitu kan. Mau nanti rintangannya bagaimana, hadapi. Hadapi rintangannya bagaimana. Sampai kemudian dia tercetak untuk Allah gunakan dalam kebaikan. Sampai dia terbiasa untuk menuju ke kebaikan. Jadi nanti tercap, tertabiatkan menjadi kebaikan. Kalau orang dari muda maksiat terus, gimana? Tuanya juga sulit kembalinya. Kecuali kalau Allah beri hidayah. Tapi kalau mudanya benar-benar ditarbiyah dalam kebaikan, dia sekali aja meninggalkan itu, dia merasa sulit. Nah, enak, kencang. Jadi kita harus berharap agar umur kita panjang dan amalan kita itu baik. Dan kita tidak boleh berharap cepat-cepat mati. Kata Nabi SAW, "La yatamannayanna ahadukum bimautin lidurrin asobah. Tidak boleh, jangan sekali-kali kalian bertamanni, yaitu mengharapkan kematian lidurrin asobah disebabkan keburukan yang telah menimpanya. Jangan berharap mati. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau misalnya memang enggak bisa lagi, saya harus cepat mati nih, udah enggak tahan. Maka fal yakul, maka hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah saya jika kematian jika kehidupan itu tetap lebih baik bagi saya, dan matikanlah saya ya Allah jika itu lebih baik dari saya. Berarti urusan mati dan hidup itu serahkan aja pada Allah. Mana yang terbaik ya Allah? Engkau yang milih. Ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berputus asa dalam ujian. Karena apa? Inna yadhmal jazaa' ma'idhmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya bala. Ya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran itu sesuai dengan kadar kesulitan. Antum infak 50 ribu dengan keberadaan uang 100 ribu aja, itu beda dengan ketika antum infak 50 ribu dengan keadaan 500 ribu. Antum mengajar dengan keadaan antum menahan sakit, namun antum tidak ingin menzahirkannya kepada murid, itu tentu beda ajarnya dengan antum mengajar ketika sehat benar-benar. Nah. Kemudian, ini kedengaran gak akhwat? Kecil. Kecil ya. Ya udah. Masih aja kayak gitu. Kemudian wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan balanya, yaitu ujiannya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan meridainya, dan barang siapa yang membenci, maka Allah akan membencinya. Kemudian dikatakan fa innahu kullama tala as-safaru ayyuha kanat as-sababatu ajal wa afdal. Kalau diterjemahkan di sini, semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Allah. Saya punya yang saya ceritakan waktu itu, nenek saya. Ya, sudah tua sekali. Namun di masa tuanya itu terus mengaji. Ya, setiap mengaji itu di depan rumahnya, teras rumah beliau, rahimahullah. Itu selalu ada ayam, ada kucing yang nemenin. Mendengarkan ngajinya. Ya. Semakin rindu sama Allah. Rindu kangen. Sampai okay, kadang ini kematian orang tua itu, kadang orang terakhir yang di sisi orang wafat itu biasanya orang terakhir yang menyaksikan itu, dia yang paling berarti orang. Misal ayahana itu ketika itu, Allah, kita disibukkan dengan ini jadi. Ayahana ketika itu, qadar Allah itu sedang safar ke kampung. Ya. Dan tidak ada tanda-tanda juga untuk wafat. Tapi ketika itu, suatu hari itu, pagi itu bilang, beliau, nenek anak itu, merapikan rumah serapi-rapinya. Dan langsung bilang, Ma, ayah, Gile, kalau misalnya nanti kenapa dirapiin supaya ntar kalau misalnya wes orang yang ngelayat ngelayat itu bisa enak di sini. Udah ngomong kayak gitu di hari itu. Nah, kemudian baca Quran sebagaimana di teras. Gak tahan, kemudian terjatuh. Mulai terjatuh, terus digopong ke kasur. Langsung bilang, Wesley, ini saatnya kayaknya bentar lagi. Dan di antara orang orang yang paling terakhir itu ayahanda, orang yang paling dicintai oleh dia. Ini orang terakhir yang membacakan mentalkin kan. Nah, begitu juga dengan mertua, mertua anak, rahimahullah, yang semoga Allah memberikan beliau kebaikan dikubur di akhirat. Ya terakhir itu ketika Anda dengan beliau di bulan Ramadan. Dan beliau rahimahullah sakit karena sholat tarawih di Masjid Hijau di Cilangkap sana. Masjid Nurul Iman. Karena lama rahimnya. Beliau memang juga punya penyakit ya. Namun menahan-nahan diri supaya mendapatkan kenikmatan itu. Dan pada subuh Ramadan itu kemarin, pas saat subuh setelah ketika sahur mencuci piring beliau dan sebagainya membersihkan dan sebagainya. Nah, kemudian kami berdua dengan anak itu jalan ke masjid, ke musola untuk sholat subuh. Dan wallah anak nggak tahu itu jalan normalnya terakhir ayah, yaitu mulai mertua. Ya, sampai kemudian terjatuh ketika sholat. Jatuh, mulai saat itu jatuh, lumpuh dan gak bisa. Gak bisa bicara, gak bisa, lumpuh, lumpuh semua. Dibawa langsung ke rumah sakit. Jadi itu, anak gak mengira bahwa saya anak menjadi orang yang terakhir yang jalan bareng dengan beliau dengan kondisi normal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan kemudian di hari, kita kalau gak salah di Sabtu ya, atau hari Ahad gitu ketika ada kajian di Cililitan ya. Setelah hari Ahad kalau nggak salah kajian di Cililitan selesai jam 5, memang sebelumnya udah ada pengen ziarah ke rumah sakit itu Polri ya. Entah kenapa pengen ziarah aja karena dirawat di sana masih ya lagi tidur ya dengan rasa sakitnya. Kemudian salaman, pas sadar salaman, kecup tangan dan anak nggak mengira itu anak menjadi orang terakhir yang mencium tangan beliau. Dan saat azan maghrib dibantu oleh para dokter untuk memulihkan keadaan ketika itu memang darurat. Dan anak adalah orang terakhir yang benar-benar memegang beliau. Dari keluarga, dari semua orang, kecuali dokter, dari keluarga anak, orang terakhir membacakan dan menjadi orang terakhir dari semua keluarga, nggak ada di sini. Ketika itu nggak ada siapa-siapa kecuali anak istri dan adik ipar. Ya mana mereka di posisi lain, di posisi lain kita baca, anak baca ini, menjadi orang terakhir. Ya, oleh karena itu, ya hidayah menuju talabul ilmu itu sangat besar. Dan doakan orang tua antum juga yang mungkin belum mencari ilmu untuk segera mencari ilmu. Dan sepekan kemarin paman pun meninggal. Dan beliau adalah orang yang sangat gigih dalam mencari ilmu, insyaallah. Rahimahullah. Ketika ayah mertua anda meninggal itu ya, rihlah, Bapak. Safarnya sudah selesai itu. Di perjalanan hidup puluhan tahun. Setelah dibawa ke rumah itu, tidak ada nangis. Biasa, biasa. Ini sudah taqaddarullah wa syafa'al. Namun ketika di sesi sebelum kita sholat, yang mana ketika itu anak menjadi imam. Dan tidak ada rasa tangis, tidak ada. Karena jalan percaya ini qadar Allah. Itu ketika sebelum dia acara sebelum sebentar lagi mau digopong ke rumah ke masjid untuk di musala untuk anak sholat tidak anak menjadi imamnya. Sebelum itu banyak orang di rumah berkerumun, kemudian datang satu satu thalibul ilmi, hafizahullah, salah satu murid kita juga, tapi enggak di sini, beda tempat. Dan juga termasuk salah seorang rekan kerja juga di kantor. Yang mana hampir setiap pagi, sering setiap pagi kita mempelajari kitab-kitab bersama. Dan juga beliau, mertuana itu juga yang mendukung kegiatan-kegiatan kita di rumah. Mengkaji kitab tafsir, mengkaji kitab hadis bersama-sama. Meskipun dengan usianya seperti itu. Dan ketika teman anak ini yaitu murid masuk ke rumah, baru datang dari rumahnya untuk ziarah karena belum datang sama sekali untuk takziah. Pas datang langsung salam sama anak dan seketika anak langsung ingat ini murid anak juga. Sebagaimana mertua anak pun murid anak. Thalibul ilm. Karena bagi anak enggak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan murid. Daripada kehilangan orang-orang yang belajar bareng. Karena kehilangan memang karena arti dari keberadaan itu baru terasa setelah kehilangan. Yang mana posisi beliau adalah murid sebenarnya. Walaupun bertua tapi murid. Namun kehilangan orang yang biasa ketika anak ajarkan dan ketika anak menatap di taklim begitu sayangnya nama mereka dan termasuk kematum kehilangan mereka sebenarnya kehilangan bukan kehilangan dari dunia kehilangan dari majelis saja sebenarnya sebenarnya berbekas buat anak pribadi. Namun ternyata yang kehilangan ini orangnya sebenarnya berjasa. Sangat-sangat berjasa sehingga pada ketika itu yang tadinya enggak ada nangis sama sekali tiba-tiba menangis. Menangis yang enggak bisa ditahan, bukan menangis karena beliau hanya mertua, hanya sebatas membuka, tapi menangis karena beliau thalibul ilm. Karena beliau berjasa dan karena beliau thalibul ilm. Karena beliau telah wafat di kondisi akhir hidup yang juga ana berharap ana wafat juga dengan kondisi thalibul ilm atau dengan kondisi mengajarkan ilmu dengan kondisi berjihad fi sabilillah dan itu yang semoga kita semua inginkan. Kita wafat dalam kondisi berjihad. Dalam kondisi la kalimatillah. Dalam kondisi ikhlas. Allah kehilangan. Banyak. Kehilangan tempat, kehilangan uang, kehilangan apapun barang. Semua itu terserah. Tidak ada artinya. Tapi kehilangan seorang. Pencari ilmu. Yang kita bermajlis bersama. Atau bahkan saya anggap itu murid. Walaupun dengan usia yang juga mungkin anak jauh lebih muda dari antum. Tapi seolah-olah itu. Anak kehilangan satu dunia. Anak kehilangan salah satu ladang. Ya semoga anak bisa diangkat dengan itu. Kayak anak sangat berharap. Anak gak mau menyanyiakan majelis. Anak sangat berharap antum mencatat, antum mendapatkan faedah. Dan antum sebarkan. Dan semoga di antara antum ada yang menjadi ustaz bagi kampung-kampung antum. Atau di daerah-daerah yang antum jelajahi nanti. Yang semoga ya Allah bisa di antara jasanya, di antaranya anak juga berandil dalam diri antum dan kemajuan antum kelak di tanah air antum, kelahiran antum untuk lainnya. Ya semoga nama anda tercatat di Lauhil Mahfudz juga orang yang punya punya jasa buat antum. Makanya enggak mau satu kajian pun di sini mungkin enggak mau ada tanpa kertas-kertas ini. Mereka enggak ingin antum. Anda buat sebaik-baiknya semampu anda. Karena bagaimana caranya supaya antum tertarik? Kita kasih kitab, kita cari dana dan sebagai bagaimana supaya supaya antum belajar dan supaya belajar itu berbekas tidak hanya datang yang kemudian antum akan mewartakan pada orang tua antum, pada orang-orang kampung antum. Ini yang saya pelajari sehingga dengan izin Allah anda dapat juga pahalanya dan juga kembali kepada orang tua dan guru-guru anda lalu. Untuk menebus banyak kesalahan saya dan kesalahan kita semua di masa lalu. Karena bagaimanapun sekali lagi kita itu safar. Dan safar kita ada tujuan. Kita meminta panjang umur ya Allah Subhanahu wa taala dan banyak amalan. Dan saya pesankan kepada teman-teman di Khuan, supaya non-Khuan sekalian, antum ya Allah, antum punya, antum semua punya harapan ya Allah. Antum semua punya harapan baik. Antum semua punya doa. Maka kembalikan harapan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan gantikan dengan yang terbaik. Jikapun antum gagal untuk menuju harapan antum Allah, apa yang ada pada Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang antum pikirkan. Allah memiliki langit dan bumi. Allah memiliki surga, Allah memiliki manusia semua, memiliki jin semua. Apa yang antum inginkan dari Allah selalu ada pada Allah, selalu ada dan Allah pasti akan memberikan sekarang ataupun nanti. Ketika antum berazam menginginkan sesuatu, maka serahkan kepada Allah dan ceritakan itu semua kepada Allah meskipun antum enggak bisa mengatakan dan antum enggak bisa menerjemahkan isi hati antum dengan kalimat. Yang Allah butuhkan bukan kalimat sebenarnya. Afwan, Allah tidak membutuhkan. Yang Allah inginkan itu bukan mendengar kalimat antum. Bahkan terkadang air mata antum itu lebih berarti daripada syair-syair yang bisa antum ucapkan untuk Allah. Bahkan Allah tidak membutuhkan syair-syair. Allah hanya membutuhkan seberapa jernih antum dalam meminta. Dan alhamdulillah atas kenikmatan Islam, kita mempunyai banyak eid, banyak meeting, banyak liqa terhadap Rabb. Ingat isti'dad, persiapan. Ketika kita ingin bersiap, kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan Allah, liqa dengan Allah, maka siap-siaplah dengan liqa di dunia bersama Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah. Salat berjamaah. Liqa umum semua manusia bersama ikhwan, akhwat sekalian. Namun anda pesankan buat diri anda dan juga ikhwan akhwat semuanya. Ada liqa khusus dengan Allah yang Allah mengundang. Allah mengundang bahkan tidak sekadar Allah mengundang, Allah datang kepada kita. Ke langit dunia Allah datang kepada kita. Allah mencari kita. Tidak sekadar menunggu-nunggu, Allah mencari kita. Di sepertiga malam terakhir. Liqa khusus, liqa khas. Liqa khas. Liqa yang tiada liqa sepertinya di dunia. Liqa khas, Allah mengundang tiap-tiap kita secara personal untuk memperbincangkan apa yang kita inginkan di dunia, apa yang kita harapkan di akhirat. Untuk memperbincangkan asa dan harapan kita. Liqa khusus. Liqa yang tiada mata yang bisa melirik. Bahkan tiada mata yang melirik sama sekali. Kecuali mata yang terpejam dengan air mata. Liqa khusus bersama Allah. di sepertiga malam terakhir sendiri. Sendiri. Allah yanzil ila sama'i dunia. Turun ke langit dunia. Untuk menemui kita. Liko bersama kita. Bertanya siapa di antara kalian yang istighfar wa astaghfirullah, wa aghfirullah. Yang meminta ampunan maka aku ampuni dia. Yang menyendiri tanpa ingin diketahui oleh siapapun, yang menyendiri di kegelapan. Siapa di antara kalian yang istirham meminta rahmat, farhamu, maka akan Allah rahmat. Siapa yang di antara kalian seharian berjalan terseok-seok mencari nafkah, tidak dapat, minta pada Allah. Siapa di antara kalian terhinakan di dunia, diejek dengan beragam ejekan yang tidak berhak kalian menyandangnya, minta sama Allah. Siapa di antara kalian yang menginginkan sesuatu yang bertahun-tahun tak terlaksana, minta sama Allah. Maka Allah memiliki semua manusia dan jin, memiliki semua rezeki. Berpojoklah, menyudutlah di sana, meminta kepada Allah dalam kegelapan. Yang kemudian ketika kita terpejam menangis, kita akan melihat cahaya. Yang semua kegelapan di ruangan itu Allah ganti dengan cahaya, dengan jawaban, dengan ketenangan hati. Bahwa selama ini ternyata kita tidak sendiri. Bahwasanya ada yang kita tuh harus lebih berbakti padanya daripada kita bakti pada orang tua. Ada yang ternyata dialah zat Allah yang bahkan sejak kita masih di dalam rahim ibu kita, Allah telah menyirami kita dengan rahmatnya sampai sekarang dan seterusnya, tanpa hisab, tanpa hisab, tanpa kita harus menghitung. Itulah Allah. Maka saya pesankan kepada diri, terutama ikhwan, akhwat, qiyamul lain, ghidha'ur ruh, gizinya batin. Kita dapat keindahan Islam. Untuk ikhwan bangun dari tidur, pertama yang antum ingat bukan siapa-siapa melainkan dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana. Antum beranjak menuju ke kamar mandi, tidak ada yang antum ingat selain Allah. Antum berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuz wal khubais. Antum berwudu, ingat Allah. Antum selesai, ingat Allah. Ghufranak, meminta ampunan pada Allah. Antum bersyahadat, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Memakai baju dan seterusnya antum berzikir. Antum menuju masjid, meminta pada Allah. Salat, meminta pada Allah. Hidup, hidup penuh dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersiap-siaplah ya ikhwan dan akhwat bertemu dengan Allah di akhirat. Bersiap-siaplah dengan sering setiap hari bertemu dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Dan ceritakan semua dosa-dosa dan kesalahan kita pada Allah. Allah pasti ampunkan dan berikan solusi. Ampunkan dan berikan solusi. Bukan hanya mengampuni, memberikan solusi. Yang kalian tunggu akan datang. Yang kalian harapkan akan tiba. yang kalian takutkan akan hilang. Jadi, insya Allah, mintalah pada Allah segala segala hal ya ikhwan. Itu di antara hal yang insya Allah bakal menguatkan antum. Jadi di antara beberapa kunci yaitu antum dari awal, kita dari awal berikanlah kepada ruh kita gizi yaitu qiyamul lail. Gizi qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu ghidha'ur ruh, gizi bagi batin kita. Kemudian di siang hari kita beramal dengan baik. Antum mendapatkan mungkin beberapa orang terlihat begitu kuat beribadah, begitu kuat melakukan ini itu mungkin karena beberapa hal di antara qiyamul lail. Meminta kekuatan kepada Allah sehingga Allah kuatkan hari-harinya. Ya. Insyaallah wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada kita semua insyaallah. Dan sanana ikhwah, kalau misalnya memang majelis kita bermanfaat, maka manfaatkanlah semaksimal mungkin. Dan jika pun ada yang lebih bermanfaat dari ini, maka pergilah kepada yang lebih bermanfaat. Namun Allah pesan anak, jangan tambahkan perasaan kehilangan anak pada antum. Sangat sering ya, kita sering merasa kehilangan. Ya mungkin kadang antum tidak merasakan kehilangan teman antum di samping ketika sudah tidak ada. Tapi posisi anak di sini kan di depan sehingga anak merasakan semuanya, terasa di belakang itu merasa. Beda dengan atau mungkin lalu sini saja atau nggak merasakan di sana, tapi anak merasakan di sana. Sehingga ketidakhadiran itu berbekas sebenarnya. Namun tidak mungkin kita mengurusi hal seperti ini, melainkan kita berharap bahwasanya ketidakhadiran ini, moga jika memang tidak akan hadir, tergantikan dengan yang lain. Dan kalau misalnya teman-teman lihat dari dulu awal kita membina nyantren, terutama teman akhwat, bakal kelihatan dulu kita ditinggalkan sampai tidak ada muridnya. Allah, bahkan anak pernah ya akhwat, di kajian tafsir As-Sa'di dahulu ketika di Depok, referensi yang digunakan itu sampai anak bawa 4 kitab tebal-tebal. Ternyata yang datang 1 orang. Jadi jumlah kitab itu lebih banyak daripada jumlah murid. Nah, itu menyakitkan. Tapi qadar Allah. Tapi ditingkahi dengan sabar. Akhirnya alhamdulillah kita ketemu dengan ikhwah dan akhwat yang alhamdulillah konsisten. Tiap pekan rela menghabiskan waktu bersama orang seperti anak alhamdulillah. Nah, semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang tua kita, dan lebih juga bagi guru-guru anak pribadi yang telah mengajarkan anak dulu. Dan semoga Allah memaafkan anak dan juga memaafkan kita semua dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.